Berikanlah syafaat, maka kalian akan diberikan pahala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan mencukupi hajat atas lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya apa yang Allah kehendaki. Di dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita beberapa perkara, di antaranya hendaknya seorang Muslim, seorang hamba berupaya dan berusaha untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Apakah perkara kebaikan ini membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan ataukah tidak? Atau perkara kebaikan membuatkan hasil sebagiannya, atau bahkan tidak membuatkan hasil sama sekali? Diperintahkan untuk berupaya dan berusaha melakukan perkara-perkara kebajikan. Dan di antara perkara kebajikan adalah syafaat, memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang memiliki hajat atau kebutuhan. Ya, syafaat, syafaat itu maknanya adalah tawasut lirghair fi jalbin naf'i wa dafi'il mudhar. Syafaat maknanya adalah menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan kebaikan atau menolak mudharat. Syafaat maknanya adalah menjadi perantara untuk orang lain dalam mendapatkan manfaat atau menolak mudharat. Dan syafaat termasuk kebajikan. Syafaat termasuk kebaikan. Kemudian Syekh Allah telah menjelaskan kepada kita di dalam hadis ini beberapa faedah, beberapa fawaid yang ada di dalam hadis ini. Di antara yang telah disebutkan adalah berupaya dan berusaha menghilangkan sikap atau sifat putus asa yang ada pada orang lain ataupun di dalam dirinya sendiri. Berusaha untuk menghilangkan rasa putus asa atau lemah semangat dari dirinya sendiri ataupun dari orang lain. Yang kedua dalam hadis ini kata beliau, ada dalil yang menunjukkan dorongan atau motivasi untuk mengarahkan manusia, memberikan bimbingan kepada manusia dalam perkara kebajikan. Ada dalil yang mendorong agar kita memberikan pengarahan, bimbingan kepada manusia untuk melakukan kebajikan. Contohnya adalah syafaat. Dan di dalam perkara kewajiban, di dalam perkara kewajiban atau memberikan hak, ini tidak perlu syafaat karena itu kewajiban. Tidak perlu adanya syafaat. Akan tetapi kalau di dalam penunaian kewajiban memberikan hak kepada yang berhak menerimanya dibaru dengan syafaat, ini menunjukkan lebih ditekankan lagi, lebih kuat lagi penekanannya untuk memberikan hak tersebut. Apakah itu hak kepada keluarga atau kepada yang lainnya? Apakah itu hak kepada pemimpin atau kepada rakyat? Kalau itu kewajiban, maka harus ditunaikan. Demikian juga dalam hadis ini, ada dalil yang menunjukkan kasih sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Belas kasihannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Karena seluruh kebaikan yang ada pada umat, seluruh manfaat yang ada pada kita, ini semuanya adalah lewat tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh manfaat yang ada pada umat ini, baik manfaat yang umum atau yang khusus, itu semua dengan bimbingan, dengan arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau telah menunaikan amanah. Amanah apa? Menyampaikan risalah. Amanah untuk membimbing umat menuju kepada kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mana apa? Ini dulu. Nume. Mana nume? Mana nume? Di sini. Nilainya di sini, bukan di sana. Di sini nume. Ini tu dulu. Kalau enggak nulis, jadi contoh nanti sekolah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh telah menunaikan amanah untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu kejelekan pun kecuali telah diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah bentuk rahmat kasih sayang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk kasih sayang kepada seluruh alam. Qala rahimahullah qawlu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqdillahu ala lisan rasulihi ma sya qadahu ta'ala nau'an. Allah menentukan atas lisan rasulnya apa yang Allah inginkan. Qada'uhu, qada' ketentuan Allah yang maha tinggi itu ada dua jenis. Qada'un qadariyun, yang pertama qada'un qadariyun. Yashmalul khaira wa syar, ketentuan takdir yang ini mencakup kebaikan dan kejelekan. Wa ta'ati wal ma'asiyah, ketaatan dan maksiat. Kebaikan dan kejelekan itu adalah takdir ketentuan Allah. Ketaatan dan maksiat itu adalah takdir ketentuan Allah. Itu dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan maksiat qadariyah. Dengan apa? Takdir ketentuan. Yashmalu jami'a ma kana wa ma yakun. Bahkan qada'un qadari ini mencakup seluruh apa yang terjadi dan apa yang belum terjadi atau tidak terjadi. Semua yang terjadi itu dengan qada Allah, ketentuan Allah. Demikian juga yang tidak terjadi itu adalah takdir ketentuan Allah. Demikian juga yang akan terjadi itu adalah takdir ketentuan Allah. Wa jami'al hawadits sabiqati wal lahiqah. Dan seluruh kejadian yang terjadi, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Seluruh kejadian yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, yang sekarang sudah ataupun yang belum, itu semuanya adalah takdir dengan takdir ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhassu minhu al-qada' al-qadari ad-dini. Yang lebih khusus dari itu adalah qada' al-qadari ad-dini, yang disebut dengan apa? Qada'un qadariyun syar'iyun. Ini qada' ketentuan Allah ya, syar'i, yang dini, sesuai dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yakhtasu bima yuhibbuhu Allah wa yarda, yang qada'un qadariyun dini atau qada'un syar'iyun. Ini khusus terhadap apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Qada'un syar'i ini adalah perkara yang khusus, perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Wahada lazi yakdi ala lisan nabihi minal kismi tani. Dan inilah yang ditentukan oleh Allah atas lisan Rasulnya, atas lisan Nabi-Nya dari jenis yang kedua, yaitu qada'un apa? Syar'i atau qadariyun ad-dini. Jadi qada' di sini beliau jelaskan ada berapa? Dua, qada'un qadariyun dan qada'un diniyun syar'iyun. Qada' atau qadar, takdir ketentuan Allah ada dua. Qada'un qadariyun kauniyun dan qada'un qadariyun diniyun syar'iyun. Qada' ketentuan takdir Allah yang kauniyun, yang kauni, yang ini apa? Mencakup baik dan buruk, mencakup ketaatan dan maksiat, mencakup perkara yang diridhai ataupun tidak diridhai oleh Allah. Yang kedua, qada'un qadariyun diniyun syar'iyun, ketentuan takdir Allah yang berupa agama dan syariat, yang ini mencakup perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah saja. Idhuwa sallallahu alaihi wasallam abdun rasulun, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam adalah abdun, hamba. Apa makna hamba? Bas abdun, apa makna abdun, hamba? Bahwa Rasulullah adalah abdun, maknanya apa? Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. maka seluruh perbuatan beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakun bi aqdihi sallallahu alaihi wasallam syai'un mubahun mahd. La thawaba fihi wa la ajra. Maka tidak ada di dalam hak dalam diri beliau sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang mubah, murni mubah. Tidak ada pahalanya, tidak ada balasannya, tidak ada. Tidak ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam satu amalan, satu perbuatan, satu perkataan yaitu sifatnya mubah saja. Tidak diberi pahala atau tidak diberi ganjaran. Semuanya apa? Semuanya dicintai dan diridhai oleh Allah dan semuanya adalah peribadatan. Semuanya mendatangkan pahala. Fadlan amma laisa bima'murin, lebih-lebih lagi dari perkara yang tidak diperintahkan. Tidak ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam baik perkataan, perbuatan, budi pekerti yang tidak diperintahkan. Apa yang dilakukan oleh beliau diperintahkan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh beliau dicintai oleh Allah. Wa hadza sa'nul 'abdur rasul alladhi iftara sallallahu alaihi wasallam hadhihi martabata allati a'la maratib. Dan inilah keadaan hamba dan rasul yang beliau sallallahu alaihi wasallam memilih tingkatan ini menjadi seorang hamba dan rasul, yang itu merupakan tingkatan yang paling tinggi. Sebagaimana yang sudah kita baca pada kitab Al-Ubudiyah, bahwa tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan Al-Ubudiyah, tingkatan penghambaan. Itu tingkatan yang paling tinggi. Hina khayru bainan yakuna rasulan malikan aw abdan rasulan. Ketika dipilihkan kepada beliau, beliau disuruh memilih di antara seorang rasul yang berkuasa, penguasa, atau seorang hamba yang rasul. Milih mana? Sebagai rasul utusan dan juga sebagai raja, atau seorang hamba dan seorang utusan. Beliau lebih memilih apa? Seorang hamba yang itu merupakan utusan atau rasul. Kenapa? Karena itu adalah a'la maratib al-ibad, tingkatan yang paling tinggi dari seorang hamba, yaitu ubudiyatun risalatun, hamba yang sebagai utusan. Ini penjelasan dari mana ayatullah wa ala lisani rasul ini masya, bahwa apa yang ada dalam diri beliau sallallahu alaihi wasallam semuanya dicintai dan diridai oleh Allah, semuanya mendapatkan pahala. Ini menunjukkan bahwa mencontoh, meneladani beliau dalam perbuatannya, dalam budi pekertinya, dalam perkataannya, ini akan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tabarakallahu wa barakallahu fiikum.